Markus bindu walu. Lan dekah sa kenca si e, ngoka antrem jelma pulung. Kencala nai lit kai peman pangan, emaka idolo Jesus azar-azar na janah nina. Mekuah ateku ngenehen jelma sintrem enda, sabab munggu teluari ia ras aku, janah genduari, lan nai lit kai pe siman pangan na. Adiku suruh pe ia mulih ope dengaman, tentu kote ia i tengah dalan, sabab ndauh de baku tanah. Ngaloi azar-azarna, Nina. Ibas ingan si melengat enda, ijakin banci ibuat pangan, cukup guna mereman kala enda krina. Nungkun Jesus, Nina. Pegang kibul di roti, ibas kam. Erjabab azar-azar, Nina. Hitung kibul. Emaka isru Jesus jelmasin terem kundul itana. Ibuatna roti si pitung kibul ikata kena bujur mandibata, itepik-tepikna, Jenari ibre kena man ajar-ajar na gelah ilaken. Emaka ilaken ajar-ajar roti e man jelma sinterem. Ditpe ibas ia piga-piga ikan. Ertoto Jesus ngataken bujur mandibata karena ikan e, jenari isuruhna ajar-ajar ngelaken sa. Kerina ia man sebesur, teremna lit 4000 kala. Kensa elah man, ipepulung ajar-ajar roti ras ikan si iba. Buena lit pitu sumpit. Jenari isuruh Jesus kalak sinterem mulih. Jesus peras azar-azar na minter nangkih perahu, janah laus ku daerah Dalmanuta. Rehme piga-piga kalak Paris indahi Jesus janah ibenaken na ersoal ras ia. Athena encobai Jesus, emaka isuruh na Jesus erbahan tanda guna encidahkan kuasa di bata. Kelsehan Jesus, Nina. Engkai maka kalak zaman enda mindo tanda, ku katakan man bandu, makan digan pelabo ibre kentanda man kalak si bage. Kenca bage ita dingken Jesus kalak andai, mulih ia ku perahu janah laus ia ngepar. Azar-azar Jesus lupa mabaroti, sada ngencalit roti na ibas perahu e. Ipersingiti Jesus azar-azar na, Nina. Jagalah, metengetlah karena ragi kalak Parisi, ras ragi Herodes. Rukur azar-azar, jenari ngerana sapi-sapi ia, Nina. Sabab lasi baba roti, emaka bageni na Jesus. Itah Jesus, kai si icakapkan azar-azar, emaka Nina Jesus. Engkai maka irana kendu karena lalit roti, langakin itah ndu janah iang kandu, mersik dengakin lalap ukurndu, lit kap matandu, lakin idahndu, lit cupingdu, lakin ibegindu, lakin ingetndu, sang aku cepik-cepik roti si lima man 5000 kala, piga sumpit lid dibana ipu pulung du. Erjabab azar-azarna. 10-2. Tole Nina Jesus. Bagepe sang aku cepik-cepik roti si pitung kibul man 4000 kala, piga sumpit lid dibana ipu pulung du. Erjabab azar-azar, Nina. Pitu. Emaka Nina Jesus man bana. Kuga dage maka langa denga iertindu. Sehme Jesus ras azar-azarna i Betsaida. Ibaba kalak man Jesus kalak pentang. Ipindo kena gelah idadap Jesus min kalak pentang e. Emaka itegu Jesus si pentang dai kudaratan kuta. Kensa icidurina mata kalak pentang e, itamana tanna kubabo kalak si pentang e, janah isungkun nanina. Kailit didahndu. Ina henna kulep be, jenari Nina. Kuidah manusia, tapi bagi batang kayu dalan. Jenari itamakan Jesus katan na kumata kalak ndai. Kenca bage icuba kena kangenehan. Enggo malam matana, zanah enggo terang pengidahna. Emaka isuruh Jesus ia mulih zanah ipedahina, Nina. Olanai kam mulihkan kubas kuta e. Jenari lawas Jesus ras azar-azarna kukuta-kuta sekelewat Kesaria Filipi. I tengah dalan isukun Jesus azar-azarna, Nina. Isikin aku Nina kala e. Erjabab azar-azarna, Nina. Piga-piga kala ngatakan ca, maka kam me Johannes pridiken. Deba ngatakan ca, maka kam sekala nabi. Ibas nabi-nabi sinai nari. Nungkun ka Jesus, Nina. Kam kuganindu. Isikin akap ndu aku. Erjabab Petrus, Nina. Kamu mesia si ipadankan di bata. Emaka inasihati Yesus azar-azar nanina? Ola katakan man ise pe karena aku. Emaka ia jari Yesus ka azar-azar nanina? Anak manusia si isuruh dibata, laba cilang na namim buwe kini seran. Jana itulah pemimpin-pemimpin ras imam-imam simbelin bagi pe guru-guru agama. Ia ibunuh, jana kenca teluari, keke ia iba si matenari. Krina kini seran na enda, jelas kal itu rikena man azar-azar. Perbansie yawin Petrus me Yesus emaka ipandangna. Tapi erkusur Yesus, ipernahenna azar-azar na janah irawaina Petrus nina. Lauslah ibas aku nari iblis, purukurun due, purukurun manusia kap, la bagi purukurun dibata. Jenari idelo Yesus jelmasin terem ras azar-azar na. Nina mankala Ise Athena iku ras aku, arus maka ipersilahang na bana, ipersanna kayu persilang na, jenari iikut kena aku. Sabab ise sim pertahankan kegeluhenna, bene kap kegeluhenna Tapi ise si bene kegeluhenna erkiteken aku, ras erkiteken berita si meriah, terkelin me. Litkin gunana man skala jelma, amin bana gia krina doni enda, tapi bene kesahna, tentulang. Lakai pe banci ibreken manusia, guna gancih kesahna. Adi sekala jelma, mela ia ngakukan aku ras katangku i tengah-tengah manusia si genduari, bagepe i tengah-tengah kalak perdosa, emaka anak manusia si isuruh dibata pe pagi, mela ngakukan ia. Sanga anak manusia si isuruh dibata reh ibas kemuliaan simbelin, si reh ibas bapa nanari, ras malaikat-malaikat si badia.